Kau telah pergi dari aku dan memilih dia. Sadari mungkin salah, aku kurang romantis. Aku tak bisa sering bilang cinta, tak seperti dirinya. Aku tak bisa sering bilang sayang, itu bukan aku. Ku sesali terlalu cepat kau berpaling padanya. Ku akui mungkin aku agak ku romantis. Aku tak bisa sering bilang cinta, tak seperti dirinya. Aku tak bisa sering bilang sayang, itu bukan aku. Tapi kau perlu tahu, ku lelaki untukmu yang tak akan kecewakanmu. Ku berani bersumpah di hatiku selamanya, hanya kau yang aku cinta. Sering bilang sayang, itu bukan aku. Tapi kau perlu tahu, ku lelaki untukmu yang tak akan kecewakanmu. Ku berani bersumpah di hatiku selamanya, hanya kau yang cinta.